Apakah mungkin perbuatan ini keluar dari seorang wanita yang takut kepada Allah? Ya subhanallah. Sebagian wanita sekarang betapa berani melawan suami, membentak suami, berkata kasar kepada suami. Padahal dia wanita. Padahal dia wanita, kalau seandainya si suami berbentak dan berkata kasar, dia bentak lagi kata kasar. Padahal kalau si suami tadi, seorang laki-laki tadi, ingin menggunakan kekuatannya sebagai laki-laki, jelas perempuan kalah. Tapi betul-betul sekarang sebagian wanita betul-betul tidak memiliki adab dalam bahasa dengan suaminya. Merendahkan suaminya, menghina suaminya, mencela suaminya, menjawab dengan alasan-alasan dan membantah suaminya dengan seribu kata. Ketika suaminya bertanya, dia selalu berusaha menjawab dengan kalimat-kalimat yang cetus. Yang seperti ini, wanita seperti ini, apa yang harus diambil dari dirinya? Apa yang harus diambil dan dipertahankan dari wanita seperti ini kecuali hanya keterpaksaan?